sebagian dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya tersebut, yaitu dalam Majmu'ul Fatawa. Yang jelas di sini ikhwan fil din anzakumullah disebutkan pendapat-pendapat Al-Imam Ahmad dan juga pendapat-pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan yang lainnya, yang ini insyaallah taala terlalu panjang untuk kita baca. Hanya di sini ada yang perlu untuk kita nukilkan beberapa asar dari as-salaf rahimahullah taala. Yang jelas apabila antum punya kesempatan untuk membaca permasalahan ini, silakan dibaca dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 24 halaman 136 sampai halaman 143. Hanya di sini ada yang perlu kita baca penukilan dari Syekhul Islam Taimiyah dari beberapa ulama as-salaf. Beliau berkata, waqad rawal al-Athram, telah diriwayatkan oleh al-Athram. Al-Athram salah seorang murid al-Imam Ahmad bin Hanbal. Qala haddatsana al-Fadl ibn Dukain, qala haddatsana Mis'ar an Habib ibn Abi Thabit an Abdurrahman ibn al-Miswar qala. Dari Abdurrahman ibn al-Miswar beliau mengatakan, aqamna ma'a Sa'din, kami tinggal bersama Sa'ad, yani Sa'ad bin Abi Waqqas, di daerah Amman atau Oman, syahrain, selama dua bulan. Fakana yusalli raka'ataini wa nusalli arba'an. Waktu itu beliau sholat dua rakaat. Sa'ad bin Abi Waqqas sholat dua rakaat yang mengkosor. Sedangkan kami, kata Abdurrahman bin Miswar, sholat empat rakaat. Fadakarna dalika lahu faqal, lalu kami menyebutkan demikian itu kepada beliau, lalu beliau mengatakan, nahnu a'lam, kami lebih mengetahui. Kami lebih berilmu dalam permasalahan ini, karena beliau sahabi. Sedangkan yang melaksanakan sholat empat rakaat, tabi'iyun. Nah, qala al-Athram, berkata al-Athram, haddathana Sulaiman ibn Harb, qala haddathana Hammad an Ayyub an Nafi' anna ibn Umar aqama bi Azerbaijan sittat ashur yusalli rakatain. Adalah Abdullah bin Umar tinggal di Azerbaijan, di daerah mana itu ikhwan? Di daerah Soviet, Rusia, ya, Azerbaijan. Selama 6 bulan beliau salat 2 rakaat. Waqad halat salju bainahu wa bainad dukhul, dan telah menghalangi beliau salju antara dia dengan masuknya. Nah, waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, wa salju alladhi yattafiqu fi hadhihi al-mu'da yu'lamu annahu la yadhubu fi arba'ati ayyam. Sebagian mereka menyatakan bahwa salju yang yang terdapat dalam jangka waktu ini tidak mungkin mencair dalam waktu 4 hari. Tidak mungkin. Dalam artian mungkin dalil orang menyatakan bahwa kalau seorang berniat lebih dari 4 hari maka disempurnakan. Dalam keadaan salju itu adalah sesuatu yang sulit untuk mencair dalam waktu yang lama tentunya. Mempunyai musim-musim, tidak mungkin dalam waktu 4 hari. Faqad ajma'a iqamata aktsar min arba. Dia telah berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari. Waktu itu Abdullah bin Umar bersama para sahabat yang lain. Ya. Nah. Ya, dan ini juga membantah orang mengatakan taraddud itu hanya batasnya sampai berapa? 20 hari. Batasannya sampai 20 hari. Nah, ini adalah pendapat yang lemah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tinggal selama 6 bulan di Azerbaijan sambil menunggu salju yang akan mencair, lalu kemudian mereka pulang. Nah, waktu itu tidak ada pesawat ya, ikhwan. Nah, qala al-Athram haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Hisham qala haddathana Yahya an Hafs ibn Ubaidillah anna Anas ibn Malik aqama bisyam sanatain yaksuru sholat. Bahwa Anas bin Malik tinggal di Syam selama 2 tahun beliau mengqasar sholatnya. Nah, ini apa ini? Taradud. Nah, 4 hari enggak itu? Lebih 4 hari? Lebih 20 hari? Qala al-Athram, haddathana al-Fadl ibn Dukay. Qala haddathana Hisham, qala haddathana ibn Shihab. An Salim qala, kana ibn Umar idza aqama bi Makkah qasara shalah illa ay yusalli ma'a al-imam wa in aqama shahrayn illa ay yujmi' al-iqamah. Adalah Abdullah bin Umar apabila tinggal di Mekah, beliau mengqasar salatnya. Kecuali jika beliau salat bersama imam. Nah, kecuali jika beliau salat bersama imam. Walaupun beliau tinggal selama 2 bulan. Kecuali apabila dia meniatkan untuk tinggal. Salihwan dia meniatkan untuk tinggal. Wa Ibnu Umar kana yaqdumu qabla al-mausim bi muddatin tawilah. Sedangkan Abdullah bin Umar kadang datang ke Mekah sebelum musim haji itu dalam zaman waktu yang panjang. Hatta innahu kana ahyanan yuhrimu bil hajj min hilali dzil hijjah. Sampai terkadang beliau itu ihram di bulan-bulan haji dari apa? Mulai munculnya Dzulhijjah, dari awal Dzulhijjah. Wa huwa kana minal muhajirin fama kana yahillu lahu al-maqam ba'da qada'i nusukihi akthar min thalath. Dan beliau termasuk dari kalangan muhajirin yang tidak halal bagi beliau untuk tinggal di Makkah setelah menunaikan ibadah haji lebih dari 3 hari. Walihada awsa lamma mata ayyudfana bisyarif. Oleh karena itu beliau mewasiatkan kalau beliau meninggal itu dikuburkan di daerah Syarif. Syarif likauniha minal hil, karena Syarif itu tidak termasuk dari haram. Tidak termasuk daerah Makkah dan sekitarnya, di luar. Hatta la yudfana fil ardi allati hajara minha, agar kemudian beliau tidak di kuburkan di daerah yang beliau berhijrah di tempat tersebut karena tercela, yakni merupakan suatu yang dicela apabila seorang itu dikuburkan dan mati di tempat di mana dia berhijrah dari tempat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih terhadap siapa? Yang meninggal di Mekah, Sa'ad bin Khawlah, karena beliau mati di Mekah dalam keadaan beliau telah berhijrah darinya waktu menunaikan ibadah haji beliau meninggal. Wa qala al-Athram haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Nafi' qala, dari Ayyub dari Nafi' berkata, ma kana ibn Umar yusalli bi Makkah illa rak'atain illa ay yarfa' al-maqam. Bahwa Abdullah bin Umar tidak pernah salat di Mekah kecuali 2 rakaat, kecuali apabila dia meniatkan untuk tinggal. Wali hadza aqama marratan tintai asyrata yusalli raqatain wa huwa yuridul khuruj. Oleh karena itu beliau tinggal pada suatu hari 12 hari. Selama 12 hari beliau melaksanakan salat 2 rakaat dan beliau hendak keluar. Wa hadza yubayyinu annahu kana yusalli qabla al-mausim raqatain. Ini menunjukkan bahwa beliau salat sebelum musim selama 2 rakaat, sebanyak 2 rakaat. Ma'a annahu nawal iqamata ilal mausim, padahal beliau berniat untuk tinggal sampai pada musim haji. Wa kana Ibnu Umar katsirul hajj, sedangkan Abdullah bin Umar sering menunaikan ibadah haji, sering datang. Wa kana katsiran ma ya'ti Makkah qabla al-mausim bi muddatin tawilah, bahkan Abdullah bin Umar kadang sering datang ke Makkah sebelum musim haji dalam jangka waktu yang panjang. Dan beliau ketika datang sana tetap melaksanakan sholat 2 rakaat. Qala al-Athram haddatsana ibn Tabba' wala haddatsana al-Qasim ibn Musa al-Faqih an Abdurrahman ibn Thabit ibn Thauban an abihi an Madhul an ibn Muhayris anna Aba Ayyub al-Ansari wa Aba Sirmah al-Ansari wa Uqbah ibn Amir. Ini saya kurang bisa membaca ini apa? Syatau atau apa? Syatau bi ardir Rum fasamu Ramadan wa qamuhu wa atamu shalah. Abu Ayyub al-Ansari, Abu Sirmah al-Ansari, Uqbah bin Amir. Saya tidak mengerti apakah syatau mungkin maksudnya tinggal di musim dingin di daerah Rum, lalu mereka berpuasa dan bangun, yakni salat sunnah, dan mereka menyempurnakan salat-salat mereka. Ini wallahu a'lam bishawab, apa maksud Syekhul Islam menyebutkan riwayat ini di dalam perkara ini kita butuh untuk melihat riwayat ini apa maksudnya, apakah syatau atau sabatu, yakni mereka mukim. Wallahu a'lam, ini perlu untuk kita melihat. Wa'il qala, beliau berkata, kharaja Masruq, keluar Masruq. Masruq bin man? Masruq Ibnu al-Ajda. Salah seorang tabi'i yang sering pula meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Masruq keluar ila Salsalah, menuju daerah Salsalah. Faqasara shalah. Maka beliau mengqasar salatnya. Faqama sinin, dan beliau tinggal di situ bertahun-tahun. Tinggal di situ bertahun-tahun. Hatta raja'a wa huwa yaqsur, sampai beliau kembali pulang dalam keadaan beliau tetap mengqasar salatnya. Lalu ditanya, "Ya Aba Aisyah, wahai Abu Aisyah, ma yahmiluka ala hadha? Kenapa? Apa yang membuat kamu mengamalkan yang seperti ini?" Qala, kata Masruq, "Ittiba'us sunnah." Karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Nah, ini ikhwan fil din azakumullah, beberapa riwayat yang datang dari atar salaf, dan sebagai tanbih pula dari kitab Al-Munakhalah, bahwa kemarin pengarang kitab Al-Munakhalah itu berdalil dengan riwayat ketika apabila seorang dalam keadaan taradud, ragu apakah dia akan berangkat atau tidak berangkat atau tidak berangkat atau tidak, maka ini maksimalnya selama 20 hari itu ya kawan. Nah, dan beliau berdalil dengan hadis Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari. Nah, hadis Jabir, hadis Ibnu Abbas yang Mekah, ya, Fathu Makkah, naam, yang 19 hari. Dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Fadhil Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala. Dalam kitabnya Diyaus Salikin, ya, fi ahkami wa adabil musafirin, bahwa riwayat penyebutan 20 hari ini, hadis Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Abdul Razzaq dalam Musannaf Ibn Hibban, Al-Baihaqi, dari Jalan Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban, dari Jabir, wa huwa mu'al. Hadis ini adalah hadis yang ada penyakitnya. A'allahu daru qutni kama fi talqis al-habir. Hadis ini di ta'lil, disebutkan penyakitnya oleh Daruqutni sebagaimana dalam At-Talfisul Habir, ya, dan kesimpulannya bahwa Ali Ibnul Mubarak dan selainnya dari kalangan Al-Hufadz, mereka meriwayatkan hadis dari Yahya bin Abi Katsir dari Ibnu Thauban, hadis ini mursal. Hadis ini adalah hadis yang disebutkan dengan mursal. Nah, adapun Al-Auza'i menyambungnya, ya, jadi Al-Huffaz yang lainnya meriwayatkan hadis ini dengan mursal, terputus. Sedangkan Al-Auza'i meriwayatkan dengan menyambung, dengan muttasil, dengan lafaz fa'aqama bitabuka bid'a asyara. Tinggal di Tabuk itu belasan hari, yakni 10 hari lebih gitu. Tidak ada dikatakan isyrin. Jadi lafaz isyrin dengan jelas, ya, itu adalah hadis yang mursal. Naam. Ini antum bisa lihat di dalam kitab dia Ussalikin halaman 90 sampai 91. Yang jelas kesimpulan dari pembahasan beliau bahwa dalam riwayat-riwayat yang menyebutkan 15 hari pendapat Abu Hanifah, kemudian hadis yang menyebutkan 18 hari, ya, ini adalah riwayat-riwayat yang sama sekali tidak ada pegangan yang kuat, karena semua riwayat tersebut adalah riwayat yang syadz, riwayat yang lemah, ya. Hadis Ibnu Abbas, hadis Imran bin Husain, ya, bahwa Rasulullah SAW tinggal di Makkah pada pembukaan kota Makkah, ada yang menyebutkan 18 hari, ada yang menyatakan 15 hari, ini adalah riwayat-riwayat yang tidak satu pun yang sahih. Yang rajih yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, bahwa Rasulullah SAW tinggal selama 19 hari ya, pada Ghazu Al-Fathi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sebagai tanbih dari riwayat tersebut. Yang jelas yang diketahui dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak adalah 19 hari. Nah, yang jelas Syekh Yahya juga di sini memberikan tanbih bahwa permasalahan ini sendiri ya, masalah jumlah bilangan dalam menetapkan bilangan tersebut ya, ini permasalahan yang terjadi khilaf yang syadid, yakni merupakan kalau diistilahkan itu minal masail syaikah, termasuk permasalahan-permasalahan yang rumit ya. Bahkan sebagai tambahan bahwa Ibnu Munzir dan Ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Mughni, ajma'a ahlul ilmi anna lil musafiri ay yaqsura ma lam yujmi' iqamah wa in ata alaihi sinun. Telah bersepakat para ulama ya, bahwa bagi seorang yang musafir, bagi dia untuk mengqasar salatnya selama dia tidak meniatkan tinggal di tempat tersebut walaupun dia melaksanakannya selama bertahun-tahun. Ini beliau sebutkan ijma'. Yang jelas walaupun ijma' ini adalah ijma' yang batal karena adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa para ulama berselisih, akan tetapi ijma' ini banyak dari kalangan para ulama atau jumhur dari kalangan para ulama yang berpendapat seperti ini. Asy-Syaikh Yahya hafizahullah ta'ala, beliau walaupun mentarjih ya, dalam permasalahan ini 19 hari tersebut, akan tetapi beliau sendiri menyatakan bahwa kami melihat tidak mengapa bagi orang yang berpendapat dengan pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah yang kita sebutkan.